Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Mu'idhatun Nisa karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badar hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada bab Ibratun azimatun min kisati sahabiyatin karimatin. Satu ibrah, pelajaran yang sangat berharga dari kisah seorang sahabiyah yang mulia. Maka berikut ini adalah pelajaran yang luar biasa dan faedah yang penting, saminah yang berharga, yang akan kami berikan dari kisah seorang sahabiyah yang istimewa. Wahia, dan kisah ini tahki menceritakan berita keislaman sahabiyah ini, berita tentang masuknya dia ke dalam agama ini, dan awal mula kehidupannya dalam Islam. Tilkum, itulah dia seorang sahabiyah bernama Qailah binti Makhromah At-Tamimiyah dari Bani Tamim. Kisahnya panjang, diriatkan oleh At-Tabrani secara utuh di kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, dan akan aku potong min kisotihah dari kisahnya radhiyallahu anha dzikraha pada poin pembahasan li khabari wusuliha ilal Madinah, cerita tentang tibanya sahabiyah yang bernama Qailah ini ke kota Madinah dan masuknya dia ke dalam masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kana dzalikum ad-dukhul, dan masuknya sahabiyah ini di masjid Nabi kama rawat, sebagaimana beliau ceritakan radhiyallahu anha, beliau ceritakan sendiri, itu terjadi pada waktu salat subuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam tentu jadi imam memimpin salat para sahabat yang merupakan orang-orang yang beriman. Wasufub dan saf-saf para makmum di belakang Nabi, mereka berdiri tegak untuk menunaikan salat yang penting ini. Qalat Qailah radhiyallahu anha menceritakan, qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tiba menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya saya tiba di Madinah. Wa wa yusalli bin nas, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat menjadi imam memimpin banyak orang. Salatul ghadah, salat pagi, yaitu salat subuh. Waqat uqimat, dan salat subuh ini ditegakkan, iqamah itu dikumandangkan, hina syaqqal fajru, ketika fajar telah muncul. Ini kalimat ini dalil tentang waktu tibanya salat subuh, ketika fajar itu telah muncul. Wan nujumu, dan bintang-bintang, syabikatun, masih tersebar fisama, di langit. Warijal, dan laki-laki hampir-hampir tidaklah saling mengenal, min zulmatul lail, karena gelapnya malam. Maka ini menunjukkan bahasanya Nabi SAW melaksanakan salat subuh di waktu yang seandainya tidak ada listrik, tidak ada penerangan, maka orang itu tidak mengenal, saling mengenal antara satu dengan yang lain. Ini disebutkan dalam hadis yang lain, disebut dengan waktu ghalas. Maka karena kepolosannya dan karena ketidaktahuannya tentang ajaran Islam berkaitan dengan salat berjamaah, karena dia baru saja masuk Islam, maka sahabiyah yang tentu dia adalah seorang wanita ini, sofaftu, aku masuk barisan bersama laki-laki. Berada di barisan laki-laki. Dan ini janganlah membuat anda heran, imra'atan hadithata ahdin bijahiliyah, Ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang baru saja meninggalkan jahiliyah. Ini kalimat untuk supaya orang itu memaklumi cerita yang beliau sampaikan. Maka di sini terdapat pelajaran ketika seorang itu menceritakan sesuatu yang membuat orang itu tanda tanya atau membuat orang itu berburuk sangka, maka hendaknya dia iringi dengan kalimat-kalimat yang menyebabkan orang itu memaklumi kenapa hal tersebut terjadi. Jangan bikin orang penasaran, orang kemudian punya berbagai macam sangkaan. Namun satu hal yang baik mencontoh bagaimana sahabiyah Qailah ini bercerita. Dia melakukan satu hal yang sangat aneh, satu hal yang bikin orang itu geleng-geleng kepala. Maka dia lengkapi ceritanya dengan memberikan alasan kenapa itu sampai terjadi. Walina ta'amal, bayangkan ada seorang perempuan yang bersab di samping banyak laki-laki, dan itu kejadian di masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Kejadian di salat subuh. Qalat, kata Qailah, faqala li ar-rajul alladhi yalini minas saf. Maka ada seorang laki-laki yang berkata kepadaku, yang dia adalah seorang laki-laki yang berada di sampingku, di dekatku, minas saf, di saf itu. Dia bertanya laki-laki tersebut, imra'atun anti am rajulun? Anda ini laki-laki, Anda ini perempuan ataukah laki-laki? Fakultu, maka aku katakan, bal, la, aku bukan laki-laki, bal imra'atun, aku adalah seorang perempuan. Faqala radallahu anhu, maka sang laki-laki mengatakan, innaki qad kitti taftinini, engkau hampir saja menggodaku. Fasalli fi nisa'i, kalau mau sholat sana sholat bersama barisan para perempuan. Fa'idha, ternyata safun ada satu saf minan nisa' perempuan, qad hadasa, yang itu ada, indal hujurat, di dekat kamar-kamar para istri Nabi, artinya ya di pinggir masjid. Lam akun ra'aitu, yang aku tidak melihatnya, melihat saf tersebut ketika aku masuk masjid. Fakuntu fihinna, lalu aku pun pindah dan berada di tengah-tengah saf perempuan. Ya, maka di sini diceritakan ada satu saf perempuan di salat subuh di masjid Nabi. Maka ini menunjukkan bolehnya wanita pergi ke masjid dan bolehnya wanita salat berjamaah bersama laki-laki, dan saf mereka ada di belakang saf laki-laki. Kemudian hadis ini dalil tidak benarnya wanita bersatu saf dengan laki-laki sebagaimana model salat berjamaah yang dibuat oleh sebagian orang-orang menyimpang di zaman ini, orang-orang liberal, mereka bikin salat berjamaah yang kata mereka adalah salat berjamaah yang egaliter, tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Maka perempuan pun satu saf dengan laki-laki. Dan kejadian semacam sudah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat mengingkarinya dan menyampaikan bahayanya. Kitti taftinini, ini bahayanya. Kemudian mengingkarinya dengan sahabiah ini mengatakan, fasalli fin nisa, kalau salat sana di belakang bersama perempuan-perempuan. Ay, artinya annaha dhahabat, kemudian pergilah sahabiah tersebut dan salat bersama perempuan. Watak tadir, dan sahabiah ini memberikan alasan untuk dirinya kenapa melakukan sikap yang keliru atau salah. annaha kanat hadisata ahdin bi jahiliyah. Dia memberikan alasan karena dia baru saja meninggalkan jahiliyah. Artinya beliau ini tidaklah mengenal Islam dan rincian-rincian ajaran Islam, hukum-hukum Islam dan petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam. Maka terdapat pelajaran penting dari hadis ini tentang tentang bahaya ikhtilat. Ta'amali renungkanlah wahai saudariku muslimah. Tempat kejadian ikhtilat Masjid Nabi alaihi salatu wasalam. Zamannya zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Waktu dan keadaannya adalah keadaan yang istimewa, yaitu waktu pelaksanaan salat subuh. Wa ma'a hadza kullihi, meskipun demikian, yaqulu dzalikum ashabi al-jalil. Ternyata seorang laki-laki yang jadi sahabat yang berdiri di sampingnya Qailah ini mengatakan, engkau hampir-hampir saja menggodaku. Wa hadzal makna, dan makna dan pesan yang disebutkan oleh sahabiah ini, bahasanya wanita itu menggoda, menimbulkan godaan bagi laki-laki, dan lebih-lebih lagi manakala wanita itu dekat-dekat bersama laki-laki yang bukan siapa-siapanya. Maka pesan yang disampaikan oleh sahabat ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, qala alaihi salatu wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijal minan nisa'i, tidaklah aku tinggalkan setelah kepergianku satu godaan yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, hati-hatilah dengan dunia dan hati-hatilah dengan wanita, karena godaan pertama yang menyebabkan binasanya Bani Israel adalah gara-gara wanita. Fakhofa, maka sahabat laki-laki ini mengkhawatirkan dirinya terjumus dalam fitnah lawan jenis saat dia berada, ketika dia berada di Masjid Nabi alaihi salatu wasalam, dan dia jadi makmum di belakang Nabi alaihi salatu wasalam, dan dia sedang mengerjakan salat subuh. Fakaifal amru, maka bagaimanakah kondisinya? Manakala seorang wanita itu berbaur dengan banyak laki-laki, laisa fi waqtin dhulmatin kahakadha, tidak di waktu yang gelap, yang di mana tidak terlihat cantiknya seorang wanita. Kahakadha, seperti kejadian ini, namun waktu yang cukup terang atau remang-remang, sehingga terlihatlah cantiknya wanita. Nah, kalau gelap, yang gelapnya itu gelap gulita, ini mancung atau tidak, enggak kelihatan. Ini kulitnya terang atau tidak, enggak terlihat. Boleh jadi karena gelap, jadi ini gadis belia atau kan nenek-nenek juga enggak terdeteksi. Meskipun demikian, sahabat tadi mengatakan, hampir-hampir aku tergoda denganmu. Padahal dia tidak tahu. Dia cuma mengatakan, dia tidak tahu ini laki-laki ataukah perempuan. Sehingga dia pun bertanya, kok kayaknya gerakannya agak berbeda dan aneh. Bukan karena dia melihat wajahnya. Bukan karena dia melihat wanita tersebut. Karena tidak lihat, karena memang sangat gelap. Dikatakan oleh sahabat tadi, latakadu ta'arafu min dhulmatil lail. Maka orang itu tidak mengenal satu dengan, hampir-hampir tidak bisa mengenal satu dengan yang lain, karena demikian gelapnya malam. Maka bagaimanakah jika ikhtilat itu terjadi di tempat yang syarifin, tempat yang tidak di tempat yang mulia semacam ini, namun terjadi di satu waktu yang itu adalah di terangnya siang, di mal-mal atau di tempat orang itu duduk-duduk, itu adalah tempat yang merupakan ruang publik. Dalam keadaan wanita ini sempurna memakai semua perhiasannya, daya tariknya, dan semua hilyahnya, semua keindahannya, ditambah dengan keindahan atau daya tarik karena taatur, karena minyak wanginya. Ya, ini semua adalah mimma huwa khatarun dahimun. Ini semua adalah bahaya, bahaya yang besar, wabala'un azimun, dan bencana yang besar yang menghancurkan dan membinasakan, yang menjumuskan ke dalam fitnah yang besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya terjumus ke dalamnya. Wa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid yang merupakan rumah Allah, yang merupakan tempat adanya ketenangan iman dan perhatian yang serius terhadap Allah jalla wa ala, maka Nabi sendiri menjauhkan jarak antara sop perempuan dan sop laki-laki hitotan sebagai bentuk kehati-hatian, wahadaran dan waspada. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu shufufi rijal, sebaik-baik sop laki-laki yang paling depan, yang paling jelek yang paling belakang, dan sebaik-baik sop perempuan yang paling belakang, yang paling jelek yang paling depan. Artinya makna hadis ini bahasanya perempuan, hatta sampai-sampai meskipun ada di dalam masjid yang merupakan rumah Allah, semakin dia jauh dari laki-laki, maka itu lebih baik baginya dan lebih utama baginya. Dan sholatnya wanita di rumahnya lebih baik daripada sholatnya di masjid. Sebagaimana dalam hadis Ummu Humaid As-Sa'idiyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata, ini menunjukkan bahasanya suara wanita bukanlah aurat, dan seorang wanita itu boleh berkata-kata dengan lawan jenisnya, dengan lawan jenis, namun dengan bahasa dan yang biasa, tanpa dilembut-lembutkan. Kemudian aku katakan, wahai Rasulullah, aku ingin sholat bersamamu di masjidmu ini, yaitu Masjid Nabawi. Maka Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, sungguh aku mengetahui bahwasanya engkau suka sholat bersamaku, namun sholatmu di kamar di mana engkau bermalam, bait itu dari kata-kata bata yabitu, artinya bermalam, itu lebih baik daripada lebih baik bagimu daripada sholatmu fi hujratika, di ruang tengah rumahmu, dan sholatmu di ruang tengah rumahmu lebih baik daripada sholatmu di bagian depan rumahmu, dan sholatmu di bagian depan rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu, dan sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi. Dan terdapat dalam Sahih Bukhari dari Ummu Salamah radhiallahu anha, qalat Ummu Salamah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallama, jika beliau telah mengucapkan salam setelah selesai salat fardu, maka adabnya qoman nisa'u, maka perempuan langsung berdiri dan pulang. Hina yaqdi taslimahu, ketika Nabi telah menyelesaikan ucapan salamnya, sedangkan Nabi itu yamkuth, masih tinggal, fi maqami, di tempatnya, yasiran sebentar, kebala ayakuma, sebelum berdiri. Maka di antara etika yang Nabi tuntunkan ketika wanita itu sholat berjamaah di masjid, maka begitu imam itu salam, dia langsung pulang. Dikirnya sambil jalan. Dikirnya, wiridnya itu sambil jalan. Tujuannya supaya tidak terjadi ikhtilat di pintu-pintu masjid dan di jalan-jalan. Diharapkan perempuan sudah jalan cukup jauh, baru laki-laki itu bubar. Az-Zuhr, seorang tabi'in mengatakan, kami berpandangan wallahu a'lam, bahasanya hal tersebut adalah likai, supaya wanita pada bubar sebelum bisa dikejar dan disusul satupun laki-laki. Artinya mereka tidak terkejar, sudah jalan jauh. Ya, kemudian laki-laki bubar, tidak ada yang kemudian sampai bisa mengejar mereka, menyusul mereka, apalagi menyalipnya. Ya, maka wallahu a'lam, berdasarkan hadis ini, maka ketika seorang suami itu ngajak istrinya ke masjid, itu pulangnya tidak perlu janjian. Pulangnya Tidak perlu janjian, nanti jalan bareng pulang, tidak perlu. Namun pesankan kepada istri, ya pulang aja duluan. Nah, pulang aja duluan, janjiannya ketemu di rumah. Waja'a fi kitabillah, dan terdapat dalam Al-Quran, jalla sya'nuhu, ma yadullu dalil, yang menunjukkan bahasanya menjadi ikhtilat, itu sudah ada pada umat-umat terdahulu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walamma warada ma'a Madyan, maka tatkala Musa mendatangi mata air negeri Madyan, wajada 'alaihi, maka Musa menjumpai pada mata air tersebut ummatan minan nas, sekelompok manusia. Yaskuna, yang mereka sedang memberikan minum, ya, memberikan minum untuk hewan ternak mereka. Wa wajada min dunihim, dan Musa menjumpai sebelum kelompok tadi imro'ata ini, ya, ada dua perempuan tazudan, yang menjauh. Artinya dia tidak ikhtilat, perempuan ini tidak ikhtilat dan tidak desak-desakan dengan laki-laki. Qal, kemudian Musa menanyai dua wanita tersebut, apakah keadaan kalian berdua? Kenapa kalian berdua di sini? Maka qalat, keduanya mengatakan, kami tidak akan memberi minum untuk kambing-kambing kami hatta yustira ri'au, sampai para pengembala laki-laki tersebut bubar. Maka kami kerja di luar, kami kerja, meskipun kami kerja, kami jaga malu. Meskipun kami kerja, kami tidak menginginkan adanya ikhtilat di dunia kerja. Ya, terjemah bebasnya, bahasa bebasnya demikian. Lah kenapa kami kerja di luar rumah? Kenapa tidak dilakukan oleh laki-laki? Perempuan ini memberikan alasan. Wa abuna syekhun kabir, dan bapak kami adalah seorang yang tua yang sudah sangat renta. Maka kami kerja di luar rumah karena terpaksa. Ini kami kerja di luar rumah karena terpaksa, bukan karena sukarela, bukan karena hobi, bukan karena memanfaatkan ijazah, masa gantung ijazah setelah menikah. Namun, kenapa dua wanita Madyan ini kerja? Dia menyampaikan alasan karena kondisi terpaksa. Maka ini mengisyaratkan bolehnya wanita kerja, karena di antara wanita boleh kerja karena terpaksa. Karena dia janda, tidak ada yang menafkahi, walinya juga tidak tanggung jawab, tidak menafkahinya, dan dia tentu butuh untuk hidup, dia kerja. Demikian juga boleh kerja karena ya memang untuk memenuhi kebutuhan sesama wanita, guru perempuan untuk mengajar perempuan dan lainnya. Wa abuna syekhun kabir, ayah kami adalah orang yang sangat tua, yang sudah sangat renta, tidak mungkin, sudah tidak lagi fisiknya mampu untuk mengembalakan kambing. Maka terpaksa. Fasaka lahuma, maka Musa kemudian yang memberikan minum untuk kambing-kambing dua wanita tersebut, alaihi salatu wassalam, alaihi salatullah wassalamu. Ya, maka di sini dalam ayat ini terdapat pelajaran, petitotlak dengan kaidah yang rajih dalam dalam ilmu usul fikih, bahasanya syariat umat terdahulu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ataukah hadis adalah syariat kita, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau hal tersebut telah dibatalkan dalam syariat kita. Maka di sini terdapat pelajaran bolehnya wanita kerja di luar rumah karena terpaksa, dan ketika kerja di luar rumah, maka dalam memperhatikan adab-adab dan etika, etika pergaulan, diantaranya menjaga rasa malu, diantaranya adalah tidak ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Faya'aitu hal mar'atul muslimah, maka wahai wanita muslimah, bertakwalah anda kepada Allah Jalla wa'ala, karena Anda akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Dan di antara perkara yang Anda akan ditanyai tentangnya pada hari kiamat adalah apakah Anda mengamalkan bimbingan, arahan-arahan ini dan bimbingan-bimbingan yang penuh berkah yang kita jumpai dalam dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Karena sesungguhnya dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan syariat, berpegang teguh dengan aturan-aturan agama dan adab-adabnya, di sana letak kemuliaan seorang muslim, keberuntungan dan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Dan di antara doa penting dalam masalah ini adalah doa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan berdoa dengan kalimat-kalimat berikut ini setiap harinya. Idza asbah wa amsa, ketika beliau berada di waktu pagi dan sore, ini zikir pagi dan petang. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu al-afiyah, selamat dari masalah di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya aku mohon kepadamu maafmu dan keselamatan agamaku, duniaku, kemudian keselamatan keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, hal-hal yang memalukan yang ada pada diriku, bilah rasa aman untuk ketakutanku. Ya Allah, jaga dan lindungi diriku dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kanan dan samping kiri, dari atas. Dan aku memohon dan aku berlindung dengan kemuliaanmu untuk tidak terbunuh dari arah bawah. Wa doa, maka ini adalah doa bi amni rawat, yang isinya adalah meminta untuk diberi rasa aman dari hal-hal yang menakutkan. Dan tertutupnya al-aura, tertutup, Allah tutupi kekurangan dan kejelekan-kejelekan kita. Nah, maka doa dengan konten semacam ini, sebagaimana terdapat sebagai wazifah salah satu wirid, fi jumlah di bagian dari zikir pagi dan petang, maka terdapat juga hadis yang isinya adalah doa untuk tertutupnya aurat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang mutlak, sehingga boleh dibaca oleh setiap muslim dalam setiap waktu dan kesempatan. Itu diriwayatkan oleh Al-Mu'jam Al-Kabir, diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Kabir dari Khubab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma astur aurati wa amin ra'ati wa qadi anni daini. Ya Allah, tutupilah kekurangan-kekuranganku, berilah rasa aman untuk ketakutanku, dan lunasilah utangku. Ya. Maka intinya, mau disampaikan oleh Syaikh Abdul Razak, bahasanya doa dengan konten, diberi rasa aman, kemudian ditutupinya aurat dan hal-hal yang memalukan, itu terdapat dalam dua hadis. Di satu hadis mengatakan itu adalah bagian dari zikir pagi petang, di hadis yang lain yang mengatakan kalau ini Nabi baca secara mutlak. Fajadirun, maka selayaknya bagi seorang muslim untuk perhatian dengan doa ini, danlah dia wasiatkan doa ini kepada anak-anaknya yang laki-laki ataupun perempuan, agar merutinkannya dan taufik di tangan Allah semata, tiada sekutu baginya. Kemudian kisah seorang wanita min ahlil jannah, dari penghuni surga, karena kesabarannya dengan penyakit yang dia alami. Maka ini adalah satu kisah yang mengagumkan, kisah yang luar biasa, terdapat di dalamnya ibrah pelajaran, wa'idhatun dan pelajaran. Kisah seorang wanita penghuni surga yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Atha ibn Abi Rabah. Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, maukah kutunjukkan kepadamu seorang perempuan penghuni surga? Maka Atha mengatakan, tentu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, inilah seorang perempuan yang berkulit hitam. Dia pernah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Nabi, ini usha, saya sering terkena penyakit ayan, sering kejang-kejang karena ayan, dan sesungguhnya tersingkap auratku, maka doalah kepada Allah agar aku sembuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasih penawaran, insyaallah jika engkau mau dan bersabar maka untukmu surga. Jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Maka perempuan tersebut mengatakan, aku memilih untuk bersabar. Namun, kalau aku kejang karena ayan, auratku tersingkap. Maka aku malu ketika orang pada cerita. Orang pada cerita setelah aku siuman, aku sadar tadi, ini kejangnya begini-begini, auratnya tersingkap. Maka malu, padahal auratnya tersingkap tersebut tanpa sadar, dan dia tidak dosa, dan itu tidak dia inginkan, namun dia malu, malu auratnya tersingkap. Oleh karena itu, maka karena malunya dia aurat, mendengar cerita orang kalau auratnya itu tersingkap, ada tersingkap tanpa keinginannya, tersingkap tanpa kesadarannya, dan tersingkap dalam keadaan dia tidak berdosa karenanya, dia malu. Maka karena malunya, nah ini yang mau digarisbawahi, besarnya rasa malu. Nah, besarnya rasa malu wanita penghuni surga. Maka maka wanita tersebut mengatakan, doakanlah kepada Allah untukku agar ketika aku kejang karena ayan tidak tersingkap. Tidak ada yang tersingkap, tidak ada kudung yang terlepas, tidak ada kemudian bahasa kita rok yang tersingkap dan seterusnya. Fada'alaha, maka Nabi pun mendoakannya. Ila sifat wanita ahlul jannah. Dia punya rasa malu auratnya tersingkap, padahal dia tidak berdosa dengan tersingkapnya auratnya. Maka marilah kita renungkan kisah wanita yang sangat mulia ini. Dia adalah seorang wanita yang memiliki iman dan ketulusan. Naqa' kebersihan, wasofa' dan kejernihan. Dia punya takwa dan punya rasa malu. Wabiha dan pada dirinya hadis syiddah, kesulitan. Dia punya derita. Yaitu derita berupa penyakit. Walbala' dia mendapatkan musibah. Ala dan ingatlah wawwa dan musibahnya adalah apa yang menimpanya min syar'in berupa kejang-kejang karena ayat. Nah, maka sakitnya ini yu'arikuha. Menyusahkannya. Yu'arik itu tidak bisa tidur malam. Karena memikirkan sesuatu. Wa yuqliquha. Membuat dia gelisah. Dan menyakitinya. Membuatnya tidak nyaman. Maka dia datang dalam rangka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi berdoa untuknya, supaya Nabi menghilangkan sakit yang ada pada dirinya dan menghilangkan apa yang menimpanya berupa bala. Maka Nabi Alaihi Wasallam memberikan bimbingan untuk melakukan sesuatu yang lebih penting dari hal itu, yaitu bersabar menghadapi kesulitan bala wal awwa dan penyakit. Namun buahnya adalah surga. Fakhtarat, maka wanita tersebut memilih hasil yang baik. Masa depan yang cerah. Wajamalil ma'al, tempat kembali yang indah. Yaitu menjadi penghuni surga. Berdasarkan jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika dia bersabar. Maka dia pun radhiyallahu anha memilih untuk bersabar. Ila akan tetapi masih tersisa satu hal yang menggelisahkannya, yaitu yusibah menimpanya, terbukanya sebagian auratnya, nampaknya sebagian badannya saat dia kejang. Padahal tersingkapnya aurat dalam kondisi ini baginya adalah ma'zurah, dia itu dimaklumi, dia tidak berdosa. Karena tersingkap auratnya fi hadzal hal dalam kondisi fi hadzal hal dalam kondisi ini. Karena tersingkapnya aurat ini karena sakitnya. Dan sakitnya adalah sakit yang menyebabkan dia tidak sadar. maka tersikapnya auratnya itu bukan karena pilihannya. Dia pun tidaklah menerimanya dan tidaklah rela dengannya. Namun meskipun demikian, meskipun dia tidak berdosa, karena sangat besarnya rasa malunya dan begitu kuatnya keimanannya dan begitu jernih hatinya dan demikian bagus kebersihan hatinya, maka realita ini menjadikan dia tetap gelisah, sangat-sangat gelisah karena tersingkapnya aurat dalam keadaan tidak sadar. Maka dia pun memilih untuk fakhtarat, maka wanita ini memilih untuk bersabar dan tentunya surga, akan tapi dia punya permintaan, sesungguhnya auratku tersingkap. Artinya dia mau mengatakan, wahai Nabi, perkara tersingkapnya aurat ini adalah satu perkara yang tidak mungkin bagiku untuk bersabar menghadapinya. Kalau saya bersabar dengan sakit ayan, saya bisa, wahai Nabi. Tapi kalau saya bersabar, saya tidak bisa bersabar mendengar cerita orang, auratku tersingkap saat aku tidak sadar. Maka luar biasa. Dia mengatakan, saya tidak bisa sabar. Untuk yang ini, untuk sakit saya bisa sabar. Dan yang ini saya tidak bisa sabar. Meskipun itu terjadi tanpa pilihanku, tanpa keinginanku, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan perempuan tersebut. Fakanat, oleh karena itu setelah doa Nabi dia kejang dan auratnya tidak tersingkap karena sebab doa Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kisah wanita ini adalah kisah yang sangat luar biasa. Kisah yang turwa diriwayatkan, diceritakan, menceritakan tentang akhlak yang mulia dan sifat yang luhur. Wa mahasinil qiyam. Qiyam jamak dari qimah, nilai. Dan nilai-nilai yang indah. Dan betapa indahnya rasa malu dan betapa bersihnya hati dan jernihnya hati. Naam. Qala, dia mengatakan, auratku tersingkap, maka doakanlah kepada Allah supaya auratku tidak tersingkap saat saya kejang. Maka lihat, tersingkapnya aurat yang itu terjadi min ghairi tau'in, bukan karena kerelaannya, bukan karena pilihannya. Wa ala wada'in, dan karena satu kondisi yang dia tidak tercela karenanya, karena tidak sadar. Yang dalam kondisi tersebut tersingkapnya auratnya, meskipun demikian yu'arikuha, hal ini menggelisahkannya. Wa yuqliquha, dan menyusahkannya. Dan jika demikian keadaan wanita ini, dan betapa mulianya dia, betapa mulia keadaannya, betapa luar biasa sifatnya, maka bagaimanakah dengan perempuan? Kok bisa-bisanya perempuan itu buka-buka auratnya, menampakkan daya tarik tubuhnya, menampakkan mafatin, daya tarik tubuhnya, menampakkan keindahannya dengan sukarela dan pilihannya, tanpa peduli dan tanpa peduli, tanpa ada rasa malu dan tanpa ada iman. Dalam keadaan wanita tersebut mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar tentang masalah bahaya tabarruj, buka-buka aurat, min wa'id, terdapat ancaman yang keras, wa tahdid, dan ancaman yang keras. Namun dia tidak peduli dengan satu pun dari hal tersebut dan tidak peduli. Sedangkan wanita ini, yang dia adalah wanita penghuni surga, maka auratnya tersingkap karena sebab ayannya, dan dia ma'dzur, tidak berdosa karenanya. Namun dia tidak suka. Dia membenci terbukanya auratnya dengan rasa benci yang sangat keras. Ini wanita penghuni surga. Sebaliknya, lakin mayaqo, apa yang terjadi pada sejumlah wanita yang menyingkapkan auratnya, watabarut dan bertabarut, wasufur dan buka-buka. Maka kalau wanita yang lain ada yang buka-buka aurat, itu juga karena sor'un juga. Juga karena ayan, namun ayan yang lain. Ayan yang lain. Kalau tadi adalah ayan yang dimaklumi, ayan yang tidak berdosa karenanya. Sor' itu bisa maknanya juga kesetanan. Apa? kerasukan jin, kesurupan, bisa maknanya kesurupan. Maka kalau sejumlah wanita yang lain dengan sukarela buka-buka aurat, itu juga karena sorak, namun soraknya berbeda. Kalau itu ayan, yang ini kerasukan jin, kerasukan setan. Sorak minau in akhar, maka sorak jenis yang lain, yaitu kerasukan setan. Usibna bihi, yang itu menimpa wanita tersebut dalam keadaan sehingga dia buka-buka aurat, namun dia tidaklah makdzur, tidaklah termaafkan karenanya. Apa itu soraknya? Apa itu ayannya? Sorak usyahawat, ayan karena syahwat, disebabkan karena lemahnya iman, sedikitnya takwa, dan hilangnya rasa malu. Sehingga jadilah seorang itu korban syahwatnya, sorry, dan jadi korban menjadi pemburu kenikmatan hidup. Maka karena sebab syarat ini, dia menjadi orang yang tidak peduli, dan tidak peduli dengan apa yang dilakukan, apakah itu ridha Allah subhanahu wa ta'ala ataukah murkanya. Waqad azuma hadha an-naw' min as-sara', dan syarat jenis ini semakin besar di zaman ini disebabkan banyak fitnah dan sangat beragamnya dawai, faktor pendorong syahwat, karena burus munculnya berbagai macam jenis godaan fi hayatin nas, dalam kehidupan manusia. Mustajadda fihi min wasail hadisah, demikian juga disebabkan karena berbagai macam sarana-sarana baru yang istajadda, yang muncul di zaman ini. Yang banyak dari sarana-sarana tersebut itu menggelorakan fitnah dan membangkitkan syahwat dalam jiwa, min khilal, melalui berbagai macam channel-channel televisi yang isinya adalah menyebarkan dosa. Wa mawaqi, dan situs-situs maubu'ah yang mengandung wabak, yang mengandung bencana, lahat falaha, yang ini situs yang tidak punya tujuan yang baik. Wala ghayah, dan tidak punya tujuan, situs tersebut dibuat tanpa tujuan kecuali menjebuskan manusia dalam sarak syahwat, sehingga jadilah dia korban maladzat, memburu kelezatan hidup. Maka karena demikian keadaannya, azumal bala wastadal khatbu, maka bencana semakin besar dan masalah semakin gawat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini dari Mu'idatun Nisa karya Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Hafizahullah Ta'ala. Demikian, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudakwana anilhamdulillahi rabbil alamin.